Nela Karisma Citunada Sakura Rekon Surabaya. Op, op, op, op, op, op, op, Situ nada sembarang pul. Nela Lovers KJNI terima kasih. Nanti ketahuan kalau ada maunya. Katanya cinta modal dikit dong say. Katanya saya.